Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan ini kita alhamdulillah telah sampai pada bab yang ketujuh dari kitab Tauhid, yaitu bab minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima liraf'il bala au daf'ihi. Berkata al-musannif rahimahullahu ta'ala, bab minasyirki, termasuk salah satu dari bentuk kesyirikan. Lubsu al-halqati, yaitu memakai gelang, wal-khayt, benang ataupun kain, wa nahwihima, dan semisal keduanya, li raf'il bala, untuk menyingkirkan bala, dan untuk au daf'ihi, atau untuk menolaknya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, pada bab ketujuh ini mulai Syekh menafsirkan Tauhid la ilaha illallah secara lebih rinci. Apa itu kesyirikan, satu persatu berusaha beliau jelaskan dengan indah. Kemudian beliau bantah, beliau tunjukkan mana dalil yang menyebutkan batilnya perbuatan tersebut. Segala hal yang menafikan aslu tauhid, berarti syirik akbar, ataupun kamalu tauhid, berarti kalau itu kamal al-wajib, bentuknya adalah syirik kecil, kalau terkait dengan syirik, maka berusaha beliau jelaskan. Dan untuk memulai tafsir tauhid secara rinci pada bab ketujuh sampai bab terakhir, bab ke-67, maka di sana kita perlu mengetahui dua mukaddimah. Mukaddimah yang pertama adalah mukaddimah tentang pembagian syirik yang disebutkan oleh para ulama dan contoh-contohnya. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pembagian syirik ditinjau dari besar dan kecilnya. Ada yang membagi dua dan ada yang membagi tiga. Jadi para ulama ketika membagi sebuah istilah atau terminologi, maka ada iktibar, ada tinjauan. Ditinjau dari sisi apa? Pembagian yang ini ditinjau dari sisi besar dan kecilnya. Nanti ada ditinjau dari sisi yang lainnya. Baik. Kalau ditinjau dari sisi besar atau kecil dari suatu kesyirikan, maka sebagian ulama membagi syirik terbagi menjadi dua, yaitu syirik besar, akbar, dan syirik asgar. Ada yang membagi menjadi tiga, akbar, asgar, dan khafi. Sesungguhnya ini tidaklah bertentangan dua pembagian ini, karena maksud yang membagi dua, akbar dan asgar, hakikatnya sama dengan yang membagi tiga. Hal itu bisa diketahui dari contoh yang dimaksud oleh masing-masing kelompok ulama. Ketika membagi syirik ada khofinya, maka contohnya apa? Maka itu diketahui adanya persamaan hasil akhirnya dengan yang membagi menjadi dua. Bagaimana sisi temunya yang membagi menjadi dua itu, atau yang membagi menjadi tiga, menambahkan khafi isyarat bahwasanya di sana ada syirik yang samar, di samping juga ada syirik yang jelas. Kalau ada yang samar, berarti otomatis konsekuensinya membagi ada syirik yang nampak jelas jali. Nah, adapun yang membagi dua, akbar dan asgar, maka ketika memberikan contoh, mereka memaksudkan dengan maksud yang sama dengan yang membagi tiga. Akbar itu ternyata masih terbagi dua, khafi dan jali, dan asgar ternyata masih terbagi menjadi dua, khafi dan jali. Sehingga intinya sama. Bagi yang membagi tiga, khafi memisalkan yasirur riya. Yang samar itu contohnya syirik riya yang sedikit. Nah, bagi yang membagi dua, ini dimasukkan kepada asghar. Maka sama hakikatnya, asghar tapi yang khafi. Nah, juga demikian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika kemudian disebutkan contoh akbar, misalkan menyembelih dipersembahkan untuk selain Allah, maka ini digolongkan dalam akbar, baik bagi yang bagi dua maupun bagi yang bagi tiga, dan tidak dimasukkan ke dalam yang khafi, artinya akbar yang jali, yang nampak jelas. Kemudian, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ada pembagian dengan tinjauan yang lain, yaitu pembagian dengan tinjauan dari pelanggaran terhadap macam-macam tauhid, atau pelanggaran terhadap macam-macam kekhususan Allah, rububiyah, uluhiyah, dan nama serta sifat Allah. Maka syirik di sini terbagi menjadi tiga, karena terpulang kepada, kembali kepada pelanggaran terhadap kekhususan-kekhususan Allah yang ada tiga itu. Jadi syirik dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah, dan syirik dalam al-asma wa sifat. Kemudian yang perlu difahami di sini, bahwasanya karena syirik itu merusak keimanan, baik itu merusak asal at-tauhid, aslul iman, maupun kamal al-iman, maupun kesempurnaan iman. Jadi iman pun juga ada asal, ada kamal, dan bahkan ra'sul iman, yaitu pokok dari keimanan, adalah at-tauhid. Kalau dikatakan aslul tauhid, ya otomatis aslul iman. Baik, karena keimanan itu ada i'tiqad, qaul dan af'al atau a'mal, keyakinan, i'tiqad, qaul ucapan dan amal perbuatan. Sehingga definisi ulama salaf ketika mendefinisikan iman, i'tiqadun bil janan wal qaul bil lisan wal amal bil arkan, keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan apa, amal dengan anggota tubuh zahir, berkurang dengan maksiat dan bertambah dengan ketaatan kepada Allah. Nah, karena keimanan itu mencakup tiga itu, maka perkara yang merusak keimanan yaitu syirik pun terbagi menjadi tiga. Syirik dalam masalah i'tiqad, syirik dalam masalah a'mal, dan syirik dalam masalah aqwal. Syirik dalam masalah i'tiqad, keyakinan, amal, kemudian aqwal, ucapan. Berarti kalau digabungkan dengan pembagian syirik dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah, dan syirik dalam al-asma wasifat, dengan pembagian tadi syirik dalam masalah i'tiqad, a'mal, dan aqwal, maka hasil akhirnya syirik dalam rububiyah terbagi lagi menjadi tiga, i'tiqad, a'mal, dan aqwal. Syirik dalam masalah uluhiyah terbagi lagi menjadi tiga, syirik dalam masalah al-asma wasifat terbagi lagi menjadi tiga. Ini penting pendasaran yang seperti ini agar kita nanti mengetahui ketika sudah mempelajari bab per bab secara rinci mengapa ini divonis syirik. Oh, karena memang ini syirik bagian rububiyah, bagian i'tiqad. Oh, ini syirik bagian al-asma wa sifat, bagian qauliyah. Oh, ini syirik dalam, dan seterusnya. Sehingga faedahnya apa? Seorang talabatul ilm, seorang talibul ilm, penuntut ilmu syar'i, akan berusaha senantiasa untuk memonitor dan mengevaluasi terus ucapan hati maupun perbuatan amal zahir. Karena syirik bisa masuk ke dalam ketiga-tiganya, hati, lisan, dan amal zahir. Sehingga perhatian dia bukan hanya sebatas kesyirikan yang zahir-zahir saja, jimat, menyembah patung, sihir, dan seterusnya yang semisalnya. Tidak, luas syirik itu. Maka ini pentingnya mempelajari at-tauhid. Mari kita ambil beberapa contoh agar lebih menjelaskan gambaran pada benak kita. Syirik dalam rububiyah itu bisa masuk dalam masalah i'tiqad, keyakinan. Contohnya, sebagaimana seseorang meyakini ada yang menciptakan atau menghidupkan atau mematikan atau bisa mengatur alam semesta selain Allah Ta'ala. Ini syirik akbar. Karena namanya al-khalq, itu perbuatan Allah. Al-imatah, mematikan, itu perbuatan Allah. Al-ihya, menghidupkan, itu perbuatan Allah. Mengatur alam semesta, itu perbuatan Allah. Maka ini semua adalah tentang rububiyah Allah. Sehingga orang kalau meyakini ada selain Allah yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan itu, maka dia telah musawah, sesuai dengan definisi syirik. Musawatu ghairillahi billah, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang menjadi khususan Allah, rububiyah, uluhiyah, nama dan sifatnya. Syirik rububiyah juga bisa masuk dalam amal. Seperti contohnya memakai jimat, tamimah, atau memakai gelang akar bahar yang diyakini bisa menolak mudarat ataupun mendatangkan manfaat. Maka ini syirik dalam masalah rububiyah. Mengapa? Karena dia menyandarkan pemberian manfaat, penimpaan musibah, pengaturan alam semesta ini terkena musibah, ini mendapatkan nikmat ini dan seterusnya kepada selain Allah. Ini syirik dalam rububiyah, tapi jenis amalan, karena yang melakukan adalah anggota tubuh zahir. Walaupun kalau mengelompok-ngelompokkan seperti ini sudah biasa sebetulnya terjadi semacam ketercampuran. Memang zahir, yaitu pakai jimat zahir, amal zahir, namun pastilah ada kerusakan dalam hati. Kerusakan dalam hati, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan demikian. Kalau baik sekumpal daging itu, maka baik pula seluruh anggota tubuh. Wa idza fasadat, dan kalau rusak, maka rusak pula fasadat jasadu kulluh. Rusak pula apa? Fasadatil jasadu kulluh, rusak pula jasad amal zahir semuanya. Kurang lebihnya demikian lafaz dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, maksudnya tidak dhaif. Baik. Kemudian karena memakai jimat itu ikhwan, itu ada yang sampai syirik akbar sebagaimana yang saya contohkan barusan, dia meyakini gelang itu yang bisa menimpakan mudharat dengan sendirinya, bukan sebagai sebab saja, nanti insyaallah penjelasannya setelah ini. Kemudian syirik rububiyah dalam masalah ucapan. Ini misalnya aliran Wahdatul Wujud yang meyakini Allah itulah makhluk. Artinya Allah menyatu dengan makhluk. Allah ya makhluk itulah. Atau kemudian yang dengan ucapan ya mengatakan demikian. Atau kemudian mengucapkan pengingkaran terhadap adanya sang pencipta. Nah, ini syirik dalam masalah rububiyah. Adapun syirik dalam masalah uluhiyah, kalau tadi syirik dalam masalah rububiyah yang bentuknya ucapan. Syirik dalam masalah uluhiyah juga terbagi menjadi tiga. Misalnya syirik dalam masalah keyakinan adalah seperti orang meyakini bahwa ada seseorang yang layak ditaati dengan ketaatan mutlak seperti taatnya kepada Allah, taat ibadah dalam tahlilul haram. Saya ulangi, dalam at-tahlil dan tahrim, sehingga dia menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ini ditaati, berhak untuk ditaati. Nah, orang yang seperti ini maka dia memiliki pelanggaran, atau dia melakukan pelanggaran i'tiqadnya, yaitu hatinya, dalam masalah uluhiyah. Dalam masalah uluhiyah, yaitu dengan persembahkan ibadah taat yang mutlakah seperti itu, yang mutlak seperti itu, dalam masalah tahlil dan tahrim kepada selain Allah. Kemudian berikutnya syirik dalam masalah uluhiyah terkait dengan amal. Seperti seorang sholat, dia persembahkan sholatnya untuk selain Allah. Dia ruku, dia sujud kepada selain Allah. Dia menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih untuk jin, penunggu apa bangunan yang akan dibangun agar tidak menimpakan musibah, kematian, dan seterusnya. Atau kemudian ketika salah satu anggota keluarganya sakit, dia sementara bapaknya yang dikagumi, yang dikiai-kiaikan misalnya, sudah meninggal dunia, maka dia yakin bahwasanya ini karena bapaknya yang sudah meninggal dunia itu marah. Maka ketika itu disembelihkan sesembelihan untuk mayit tadi. Nah, ini adalah syirik dalam masalah uluhiyah terkait dengan amalan. Adapun terkait dengan ucapan, seperti seseorang berdoa kepada selain Allah atau istighatsah kepada selain Allah. Kemudian adapun syirik dalam masalah Jadi ucapan sudah, perbuatan sudah, kemudian keyakinan sudah ya. Sekarang syirik dalam masalah al-asma wa sifat yang terkait dengan keyakinan. Seperti meyakini ada makhluk yang mengetahui perkara yang gaib. Di samping Allah yang mengetahui perkara yang gaib, ada makhluk yang juga mengetahuinya. Keyakinan seperti ini, keyakinan kesyirikan dalam masalah yaitu sifat Allah Subhanahu wa taala, al-ilmu. Allah Maha mengetahui, di antara bentuk Maha mengetahuinya Allah adalah Maha mengetahui yang gaib. Bahasanya Allah Allamul Ghuyub, Maha mengetahui yang gaib. Jadi kalau ada meyakini dukun itu tahu kapan kiamat terjadi, tahun sekian, kemudian diyakini dukun itu tahu yang gaib, maka ini syirik dalam masalah keyakinan. Adapun syirik al-asma wa sifat dalam masalah amal, seperti seseorang mengagungkan diri sendiri, meninggikan diri sendiri, membesar-besarkan diri sendiri, dan mensifati diri sendiri dengan sifat-sifat kebesaran yang itu hanya Allah lah yang berhak bersifat dengan sifat itu. Kemudian ini sebagaimana misalnya dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimallahu taala, "Faman ta'azama wa takabbara wa da'a an-nas ila itra'ihi fil madh wa at-ta'zim wal khudu' wal raja' wa at-ta'liq al-qalb khawfan wa raja'an wa iltija'an wa isti'anatan faqad tashabbaha billahi wa naza'ahu fi rububiyyatihi wa ilahiyyatihi." Jadi Ibnu Qayyim telah menjelaskan, barang siapa yang membesar-besarkan diri, mengagungkan diri, sombong, mengajak manusia untuk memujinya secara melampaui batas dan mengagungkannya dan tunduk kepadanya, mengharap kepadanya, menggantungkan hati, menggantungkan rasa takut kepadanya, rasa harap, memohon pertolongan, maka orang yang seperti ini berarti telah menyamakan dirinya dengan Allah dan telah berusaha menandingi Allah dalam rububiyahnya dan uluhiyahnya. Kalau itu keyakinannya adalah dirinya merasa sama persis dengan Allah, maka ini masuk dalam syirik akbar. Waqad yakunu syirkul asma was sifat fil aqwal. Terkadang syirik nama, dalam nama dan sifat Allah itu ada bentuknya terkait dengan ucapan. Contoh seperti menyebutkan nama bayi yang baru lahir dengan Ar-Rahman. Ini nama khusus Allah Ta'ala yang tidak boleh seorang bernama dengannya. Atau memberi nama patung dengan nama Allah yang itu merupakan khususan Allah Subhanahu wa taala, dan perinciannya insyaallah ada dalam al-aqidah al-wasithiyah, mana bagian nama yang apa namanya seseorang dikatakan telah menyekutukan Allah jika bernama dengan nama itu dan mana yang tidak, bagaimana kaidahnya insyaallah dalam al-aqidah al-wasithiyah. Dengan demikian, mukadimah pertama ini menunjukkan kepada kita betapa syirik itu cakupannya luas. Bisa dalam masalah apa? Ucapan, bisa dalam masalah keyakinan, bisa dalam masalah perbuatan. Dan juga demikian, syirik itu terbagi menjadi tiga, dalam rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Dan masing-masingnya lagi masih terbagi menjadi tiga, keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Dan contoh-contohnya sudah lalu barusan. Kemudian mukadimah kedua terkait dengan apa namanya penjelasan bab mantab bab yaitu lubsul halqati wal khayti wa nahwi ma liraf'il bala au daf'ihi. Ini untuk memahami bab ini dan bab-bab yang semisal tabarruk, bab yang semisal ruqyah yang syirik, bab yang semisal dengan bab-bab itu sangatlah tergantung dengan pemahaman terhadap ahkamul asbab, hukum-hukum sebab. Dan sebatas yang saya ketahui dari beberapa literatur syarah dari kitab Tauhid ini, baru Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala yang menjelaskan masalah ini, yaitu masalah hukum-hukum sebab secara khusus. Baik, walaupun yang lain juga menjelaskan secara sekilas-sekilas tentang masalah itu, namun secara khusus ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, maka sebatas pengetahuan saya hanya beliau yang mensyarah secara khusus pada beberapa kitab yang saya temukan tentang hukum-hukum sebab ini. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bab ini sangat tergantung pada pemahaman kita terhadap hukum sebab setelah tentu kita mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala untuk memahaminya. Bahkan sesungguhnya ma'rifatu ahkamil asbab itu sangatlah bermanfaat dalam setiap aktivitas keseharian kita, baik yang terkait dengan masalah sholat, puasa, zakat, ataupun yang terkait dengan masalah duniawi, bekerja, kemudian mengangkat barang, kemudian apa saja. Karena yang dimaksud dengan sebab di sini adalah sebab untuk mendapatkan manfaat atau sebab untuk tertolaknya bahaya kerugian. Adakah satu saja dari aktivitas kita bisa keluar dari dua ini? Adakah aktivitas kita yang bisa keluar dari kalau tidak usaha mengambil sebab untuk dapat manfaat? Ya, usaha untuk mengambil sebab menghindari mudarat, kerugian, bahaya. Contoh misalnya bangun tidur. Mengapa kita bangun, enggak tidur terus? Tidur aja terus, enggak usah bangun-bangun. Alasannya kalau enggak ingin mengambil manfaat, untuk dapat manfaat ya ingin tertolak bahaya. Kalau tidur terus, enggak kerja-kerja misalnya, enggak belajar-belajar misalnya, akan ada bahaya, kejahilan, kemudian kelaparan. Juga demikian bangun tidur, kok terus ngambil air wudhu, sholat subuh, mengapa enggak langsung saja bablas ke kantor misalnya, atau kerja, ya ingin dapat manfaat dan ingin tertolak mudharat. Dan seterusnya, mengapa Anda menikah, mengapa Anda bekerja, mengapa Anda makan sarapan pagi, mengapa Anda menasihati orang, mengapa Anda mendidik anak Anda? Tidak keluar dari dua ini. Maka seluruh aktivitas yang kita lakukan itu sangat butuh pemahaman yang benar terhadap hukum sebab. Karena ini bisa diterapkan pada seluruh aktivitas kegiatan kita. Termasuk dalam memahami bab tamimah, karena ini akhdul asbab, yang salah mengambil sebab tapi yang salah, yaitu tamimah, makai jimat. Ingin sembuh dari penyakit, makai jimat. Ingin tertolak dari musibah, makai jimat. Ini kan mengambil sebab berarti. Maka kalau ternyata pelaku pemakai jimat itu salah mengambil sebab, berarti melanggar hukum sebab. Padahal perbuatan mereka termasuk kesyirikan. Ini semakin menambah rasa pentingnya mengetahui hukum sebab. Karena kalau sampai melanggar bisa syirik. Kalau sampai melanggar bisa syirik. Bahkan bisa syirik besar keluar dari agama Islam waliyadzubillah. Jadi ada tiga hal yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala tentang hukum sebab ini. Ringkas kata, yang pertama, sebab harus terbukti. terbukti, sebab yang diambil oleh seorang harus terbukti secara syar'i atau qadari. Sebab yang diambil oleh seseorang harus terbukti secara syar'i atau qadari. Apa maksud secara syar'i? Jadi kita dalam aktivitas kehidupan kita itu dilarang keluar dari dua ini. Kamu mau berusaha mendapatkan untung yang banyak, berbisnis, ambillah sebab silahkan. Tidak, tapi jangan keluar dari dua ini. Kalau enggak syar'i ya qadari. Jangan tidak dua-duanya. Nah, nanti ada, walaupun nanti ada peraturan lagi, tidak boleh mengambil yang haram dan seterusnya. Baik, secara syar'i maksudnya, yaitu harus ada dalil yang menunjukkan suatu sebab itu sebagai sebuah sebab dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Contoh misalnya, tujuan untuk bisa masuk surga sebabnya beramal soleh. Lepas dari kerugian sebabnya dalam surat Al-Asr, beriman, beramal soleh, bersabar, berdakwah dan bersabar. Itu berarti ada dalilnya. Kemudian wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah Ta'ala berfirman dengan firman tersebut. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan tunjukkan jalan keluarnya. Kurang lebihnya demikian artinya. Kalau Anda menemui problematika hidup, maka bertakwalah kepada Allah. Lakukan perintah Allah dan jauhi larangan Allah dalam masalah yang sedang Anda hadapi. Kalau tidak faham perintah dan larangan Allah dalam masalah yang Anda hadapi, maka belajarlah terlebih dahulu. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu sebelum berucap dan beramal. Maka niscaya pasti ada jalan keluarnya. Berarti bertakwa, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu sebagai sebab untuk mendapatkan jalan keluar problematika kehidupan kita. Dalilnya itu tadi. Kemudian, secara qadari, maksudnya adalah terbukti secara ilmiah atau secara pengalaman yang jelas. Pengalaman yang masuk akal sehat, yang jelas. Anda dingin, kedinginan, maka memakai jaket, terbukti secara ilmiah, secara qadari. Nah, sebab secara yang terbukti secara qadari itu ada dua kemungkinan. Bisa halal, diizinkan dalam syariat, dan bisa terlarang, haram. Walaupun terbukti secara qadari. Jadi kita sedang bicara tentang sebab yang terbukti secara qadari namun dilarang. Jadi sebab yang terbukti secara qadari masih terbagi dua, yang haram dan yang halal. Yang diizinkan dan yang dilarang. Begitu. Agar kita punya rambu-rambu bahwasanya ini memang terbukti secara qadari tapi kan dilarang. Itulah fungsi ketakwaan. Anda ingin cepat kaya. Secara qadari orang cepat kaya bisa dengan cara apa? Misalnya merampok. Seseorang merampok rumah orang kaya dan berhasil dia mendapatkan apa yang lagi tren sekarang, barang-barang mahal, batu akik misalnya. Enggak usah ngerampoknya bawa karung besar-besar, cukup bawa plastik setengah kiloan satu saja, tapi isinya batu akik yang satu miliaran lima misalnya. Cepat kaya langsung kalian. Cepat kaya. Jangan Anda, seseorang misalnya. Cepat kaya. Seperti ini. Ini terbukti secara qadari. Tapi kan dilarang. Tapi dilarang yang seperti ini. Nah, sesuatu sebab yang terbukti secara qadari tetapi dilarang, alhamdulillah, dalam syariat pasti ada jalan keluarnya untuk menghindari sebab qadari yang terlarang diambil tadi. Ini rahmat Allah yang sangat luas, membantu orang yang bertakwa untuk tidak tergiur mengambil sebab walaupun terbukti secara qadari namun apa? Haram diambil atau terlarang diambil. Anda ingin menjadi pegawai negeri, seorang ingin menjadi pegawai negeri atau pejabat, kemudian dia suap. Ini terlarang. Walaupun terbukti namanya suap itu bisa banyak bisa melancarkan apa urusan seseorang. Namun haram. Kalau orang bertakwa sikapnya dan keyakinannya, saya harus menghindari suap dan pasti dilarang. Sebab yang dilarang itu kalau dihindari pasti ada jalan keluarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah bukakan jalan keluarnya. Intinya demikian. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang perlu kita fahami, kalau seseorang menghadapi dua sebab, pilihan sebab yang sama-sama diizinkan dalam syariat, maka tuntutan bagi orang yang beriman adalah mengambil yang paling bermanfaat, yang paling cepat untuk bisa sampai pada tujuan. Wong sama-sama diizinkan dalam syariat, entah itu sama-sama syar'i atau dua pilihan, sama-sama sebab syar'i atau sama-sama sebab qadari yang halal. Maka tuntutan seorang muslim adalah mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Ini maksud bermanfaat di sini dijelaskan oleh ulama, kalau ada dua pilihan yang sama-sama bermanfaatnya, ambillah yang paling bermanfaat. Hadis yang sahih artinya tidak dhaif. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, karena kalau ada dua sebab, yang satu kurang bisa menyampaikan atau lama menyampaikan pada tujuan, padahal sama-sama diizinkan dalam syariat, adalah sebuah kerugian jika seorang memilih yang mafdul tadi, yang kurang tadi, daripada yang afdal tadi. Kemudian yang perlu diperhatikan berikutnya, jika seseorang mendapatkan sesuatu yang dituju, padahal sebab yang diambil tidak terbukti secara syar'i atau tidak terbukti secara qadari, ini penting sekali ini, catatan ini, pasti bukan sebagai sebab berhasilnya tujuan itu tercapai. Seseorang punya tujuan, saya pingin ini, pingin itu. Dia mengambil sebab. Ternyata sebabnya itu bukan syar'i dan tidak terbukti secara qadari. Harusnya kan gak boleh diambil. Tapi dia nekat ambil sebab itu. Dan ternyata berhasil. Tujuannya yang dia inginkan itu berhasil. Yakinilah. Kaidah dalam tauhid, yakinilah. Yang kasus seperti ini, pasti hal itu bukan sebab berhasilnya diambil tujuan tadi. Dicapainya tujuan tadi. Ini hakikatnya bukan sebab tercapainya tujuan tadi. Lah kok bisa kenyataannya berhasil? Tujuan tadi tercapai? Ya karena sebab yang lain. Bukan sebab yang ini. Karena ini telah dinafikan sebagai sebab syar'an atau qadaron. Syar'i sudah dinafikan oleh Allah Ta'ala. Secara qadari juga sudah dinafikan dengan sunnatullah. Ilmiah enggak terbukti, anu enggak terbukti. Tapi kok tujuannya berhasil ketika dia mengambil sebab itu? Yakinilah, pasti berhasilnya tercapai tujuan tadi karena sebab lain. Cuman ngepasi berhasil tujuan tadi tercapai setelah melakukan sebab yang bukan sebab ini. Begitu. Contoh, Anda termasuk mahasiswa yang sudah lulus dari universitas ternama, tetapi ternyata Anda ditakdirkan oleh Allah Ta'ala termasuk orang yang liku-liku, laki-laki yang tak laku-laku. Anda termasuk orang yang liku-liku, laki-laki yang tak laku-laku. Misalnya, sudah umur sekian, sudah kerja mapan, gak dapat-dapat jodoh. Nah, orang tersebut, jangan Anda ya, orang tersebut. Ini ternyata sudah pusing ini. Dia ngambil jalan pintas, pergi ke dukun. Dia buka koran yang klenik, kemudian ada iklannya dengan mahar sekian, pelet semar mesem, nah, misalnya. Pakai apa namanya? Pakai jimat, pakai gelang yang dinamai oleh dukunnya pelet semar mesem. Nah, walaupun nanti akhirnya semar mendem ya, pokoknya urusan apa namanya? Yang beli. Pikirannya dukunnya barangkali demikian. Nah, begitu apa namanya dipakai, persis setelah make, persis setelah make, tahu-tahu ditelepon sama bapaknya, "Le, sudah ada yang apa namanya menawarkan gadisnya ke kamu, Le. Kamu nak," misalnya seperti itu. Lah, dia semakin apa namanya percaya, wah mantap, gak rugi saya membeli 1 juta gelang akar bahar ini. Ternyata terbukti. Wah, dia sebutkan ke teman-temannya, "Kamu gak laku? Liku-liku yang tak laku-laku, liku-liku laki-laki yang tak laku-laku, misalnya, belilah ini." Cuman 1 juta, begitu keluar dari rumahnya, awal langsung dapat. Yakinilah, bahwasanya langsung dapatnya itu bukan karena ini, bukan karena gelang ini, karena ini gak terbukti secara syar'i dan gak terbukti secara qadari. Lalu sebab-sebab yang lain, bisa jadi dia sudah nelpon berkali-kali tapi nomornya nomor yang lama mati, sudah sebulan lalu nelpon sebetulnya ingin menyampaikan, bukan karena ininya, bukan, bukan karena ininya. Anda saya kasih, enggak ada air putih ya. Anda saya kasih air putih, saya kasih air putih, minum. Begitu selesai minum, kok mati? Air putih ini mineral nih, jelas-jelas merek yang ternama. Minum, mati. Apakah Anda menyalahkan saya? Set, Anda memberi sebab yang membuat saya mati. Membuat apa? Adik, kok saya mati? Membuat teman saya mati, Set. Begitu? Tidak. Cuman waktunya saja ngepasi. Pas setelah minum, ajalnya sampai. Ternyata usut punya usut, matinya karena begitu habis minum, kemudian keluar apa masjid apa ini Masjid Al-Asri ketabrak motor matinya. Jadi bukan karena sebab minum air putihnya, tapi karena ketabrak motornya. Bukan ketabrak motornya, teman saya habis makan nasi terus mati. Iya, matinya ketabrak mobil, bukan nasinya yang disalahkan, bukan makan nasinya yang disalahkan. Ya itu. Jadi kalau menjadi sebab tidak, tapi kalau berhasil mencapai tujuannya setelah memakai jimat, iya. Tapi jimat bukan sebabnya. Seperti itu. Nah, ini penting yang seperti ini. Kesyirikan-kesyirikan akan terbantah yang seperti ini. Loh, saya pakai jimat, saya minta ke kuburan, saya dan seterusnya. Kok ternyata berhasil? ternyata berhasil. Itu bukan sebab, dari sebab yang lain keberhasilan tercapai tujuan tersebut. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang kedua kaidah yang kedua adalah yaitu jazakumullah khair. ini juga hukum sebab ini. Hukum sebab. Sebabnya apa air putih bisa sampai sini? Bukan sebabnya karena saya nyindir, bukan. Karena saya tidak bermaksud untuk menyindir, tapi ngepasi. Setelah saya menyampaikan contoh masalah ini, datanglah air putih ini. Jazakumullah khairan. Baik. Kemudian konsep sebab yang kedua. Hati tetap bersandar kepada Allah dan tidak bersandar kepada sebab. Artinya hati tidak boleh condong bersandar pada sebab ketika melakukan usaha untuk mencapai tujuan. Hati harus bertawakal kepada Allah Ta'ala saja, memohon kepada Allah agar sebab yang diambil Allah kehendaki menghantarkan kepada cita-citanya, kepada tujuannya. Itu sikap seorang mukmin. Sebesar apapun sebab itu, kita tidak boleh bersandar kepada sebab itu. Tapi sikap yang benar, dahi berkeringat, tangan capek mengangkat, memikul barang dagangan, namun hati tidak bersandar kepada usaha bisnisnya tadi. Tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, beramal soleh bisa mengantarkan seorang masuk ke dalam surga. Tetap seorang mukmin ketika beramal soleh tidak ujub kepada amal soleh yang dia lakukan. Tidak bersandar hatinya kepada amal soleh yang dia lakukan. Dia tetap memohon, mengharap kepada Allah, bertawakal kepada Allah bahwasanya dia memohon agar amal soleh itu terima oleh Allah dan benar-benar bisa menjadi sebab dirahmati oleh Allah, sehingga dengan rahmat Allah dia masuk ke dalam surganya. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan hal ini ada satu evaluasi yang menarik untuk kita perhatikan. Kapan seseorang dikatakan hatinya bersandar kepada sebab? Karena ini terkait dengan nanti kesyirikan. Karena kewajiban kita tidak boleh bersandar kepada sebab, sebesar apapun sebab itu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara tanda-tandanya, walaupun kita tidak bisa memastikan hati orang, bahkan hati sendiri pun terkadang, atau bahkan hati sendiri pun kita sulit untuk memastikan apakah kita ikhlas. Terus kita harap, cemas, mohon kepada Allah agar bisa ikhlas, dan cemas, khawatir tidak ikhlas. Tetapi di sana ada tanda-tandanya. Tanda-tanda bersandar kepada sebab setidaknya ada dua. Yang pertama, ketika seorang berhasil mengambil sebab. Ketika dia berhasil, maka dia bangga, ujub, sombong, silau, memuji melampaui batas dari sebab yang diambil tadi. Ini ada kecondongan hati, menunjukkan tanda-tanda maksudnya yang menunjukkan kepada kecondongan hatinya kepada sebab saat mengambil sebab itu. Karena dia berlebihan sikapnya terhadap sebab. Sikap yang baik seorang mukmin yang muwahhid ahlu tauhid, ketika berhasil mengambil sebab dan tercapai tujuannya, adalah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dia mengakui bahwasanya la haula wala quwata illa billah. Pada asalnya saya enggak bisa apa-apa kalau tidak ditolong oleh Allah. Semua dari Allah. Hadza min fadli rabbi. Ini karunia Rabbku untuk mengujiku apakah saya bersyukur atau saya kufur. Dia tetap tawadhu, rendah. Tidak menyombongkan diri. Kemudian bersih juga tawakalnya kepada sebab itu. Itu tanda bahwasanya dia bersih tawakalnya dari kotoran, kesyirikan, penyandaran hati kepada sebab. Kemudian yang kedua, ketika gagal, orang yang bersandar hatinya kepada sebab, diketahui tanda-tandanya. Yaitu dia kecewa, marah, tidak bisa menerima takdir tersebut. Dia mencela melampaui batas, dia sok. Padahal seorang muwahhid yang faham akan hak Allah mengatur saya, raditu billahi robba, saya ridha Allah sebagai rob saya ridha Allah sebagai pengatur saya. Mau diatur saya ini sekarang tidak tercapai keinginan saya pada hari ini, program-program saya hari ini, itu urusan Allah. Urusan hamba adalah berusaha. Urusan Allah mentakdirkan ini dan itu hasilnya. Seorang muwahhid akan faham. Seorang muwahhid yang baik akan faham bahwasanya dirinya hanya abdun, hamba Allah. Maka tugasnya hanya menghamba. Tugasnya adalah melakukan ubudiyah, peribadatan, penghambaan. Dan namanya penghambaan, ada tuntutan saat senang dan ada tuntutan penghambaan saat sulit, gagal mencapai cita-cita. Makanya inilah tipe orang yang bahagia. Idza tuliya sabara. Wa idza utiya syakara wa idza adzanaba istaghfara. Itu unwanus sa'adah, kunci-kunci kebahagiaan. Kalau terkena musibah, tuntutan ubudiahnya bersabar, gagal bersabar. Kalau kemudian mendapatkan nikmat, tuntutan ubudiahnya peribadatannya sebagai hamba Allah adalah bersyukur. Kalau berdosa, istighfar. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kita bikin program, kemudian kita jalankan, kemudian kita gagal, alhamdulillah kita bersyukur sudah mengambil sebab. Sudah melakukan peribadatan, mengambil sebab yang bermanfaat, yang dicintai oleh Allah. Namun hasilnya gagal. Berarti ada tuntutan ibadah baru saat gagal. Alhamdulillah saya sudah berhasil melakukan ibadah. Mengambil sebab yang dicintai oleh Allah sebelum ini. Sekarang gagal, alhamdulillah saya dapat kesempatan melakukan ubudiyah baru. Dengan masalah baru, ambil sebab baru. Jalankan, monitor, evaluasi. Ubudiyah baru lagi, peribadatan baru lagi. Demikianlah. Seorang Abdullah, hamba Allah, abada ya'budu ibadatan, melakukan peribadatan. Ibadah saat senang, ibadah saat duka, ibadah saat berhasil, ibadah saat gagal, terus. Hamba Allah beralih dari satu peribadatan ke peribadatan yang lainnya. Sampai kapan? Apa? Hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai maut menjelang. Terus beribadah. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kaidah yang ketiga adalah yaitu tetap memiliki keyakinan betapapun bagusnya sebuah sebab atau kuatnya sebuah sebab berpengaruh, namun tetap Allah lah satu-satunya yang mentakdirkan sebab itu berpengaruh. Maksudnya begini, seberapapun baiknya sebuah sebab yang kita ambil, namun untuk bisa berpengaruh atau tidaknya, itu murni kehendak Allah. Seberapapun sebab yang kita ambil, sebesar apapun kuatnya sebab yang kita ambil, sebagus apapun kuatnya sebab yang kita ambil, untuk bisa berpengaruh atau tidak, untuk bisa berhasil atau tidak tercapai tujuan, itu tergantung kepada Allah. Murni kehendak Allah. Murni Allah lah yang mentakdirkan. Berpengaruh tidaknya sebab itu hanya Allah lah yang mentakdirkan. Ini penting sekali bagi seorang muwahhid dalam menjalani hidupnya menuju, melakukan perjalanan menuju kepada Rabb-nya, melihat wajah-Nya kelak nanti di surga. Sangat penting sekali ini. Karena kalau seorang pegang kaidah yang ketiga ini, dia akan sadar sesadar-sadarnya bahwa sebab tinggallah sebab. Hatinya tidak akan bergantung dengan sebab. Tidak akan silau dengan wahnya fasilitas dan lengkapnya sarana prasarana yang mendukung. Dia tetap bersandar kepada Allah. Sebaliknya ketika sebab itu ternyata kecil, ketika sebab itu lemah untuk mencapai maksud, tapi bisanya hanya itu memang. Iso ku iki. Nah, saya hanya bisa ini saja. Dia kembalikan pada konsep yang ketiga ini. Berpengaruh tidaknya itu Allah, murni kehendak Allah. Kalaupun kecil pun, walaupun kecil pun, kalau Allah berkehendak, berpengaruh, berpengaruh. Jadi ketika sebab yang diambil besar, lengkap, dia tidak sombong, tidak bersandar hatinya. Ketika sebab yang diambil kecil, dia tidak putus asa. Karena kaidah yang ketiga ini dia pahami dengan baik. Bahwasanya berpengaruh tidaknya sebuah sebab murni kehendak Allah. Murni kehendak Allah. Sehingga ketika kalian menghadapi problematika kehidupan, kok sudah usaha ini bangkrut, sudah kerja di sini ditolak, sudah kerja sebentar dipecat, sudah ada utang menumpuk, saya bisanya hanya jualan tahu padahal saya sarjana misalnya, atau saya hanya bisa kuliah kuli uyah kuli garam misalnya. Misalnya, bismillah, bisa saya hanya ini. Ijazah saya sudah kayaknya enggak laku. Udah, saya bismillah. Dia angkat garam itu ke pasar, kemudian, Masya Allah, jangan khawatir jika Anda melakukan sebab yang dicintai oleh Allah. Seorang kalau menjadi orang yang dicintai oleh Allah, enggak usah khawatir nasibnya. Ternyata di kemudian hari Allah takdirkan dia menjadi eksportir garam terbesar di dunia. Nah, jadi apa ini akhirnya? Jadi kaya. Padahal sebab yang diambil lemah. Lemah. Belum persaingan yang ketat di pasar, belum bisanya hanya kulaan sedikit, belum. Ternyata Allah berkahi bisnisnya. Misalnya kita ambil contoh, seorang wanita yang lemah, yang bernama Maryam alaihissalam lemah karena hamil tua. Dia, beliau melakukan sebab untuk mencapai suatu yang ditujunya. Berupa apa? Yaitu berupa menggoyang pohon kurma agar kurma itu jatuh. Hamil tua menggoyang pohon yang sangat kuat, akarnya sangat besar, ya seperti pohon apa kelapa tapi lebih kokoh bawahnya, walaupun tingginya biasanya tinggian kelapa, sebatas yang saya ketahui dari gambar-gambar tentang apa namanya kurma ini. Secara sebab lemah, tapi bisanya hanya itu, bisa jadi sudah lakukan bismillah. Kalau seorang menghadapi seperti itu, Allah takdirkan beliau mendapatkan rezeki. Ini ikhwan. Sebaliknya, api yang sangat besar, berarti sebab yang sangat kuat membakar sesuatu. Tetapi karena konsep yang ketiga ini kita pahami dengan baik, bahwasanya berpengaruhnya api besar membakar sesuatu itu murni kehendak Allah, ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam masuk di dalamnya dan tidak terbakar. Maka dengan demikian ini pelajaran tauhid yang sangat besar sekali. Tidak sombong kepada kelengkapan sarana dan prasarana, baik dalam menuntut ilmu syar'i, baik dalam memilih jodoh. Memilih jodoh sudah kurang apa, yang milihkan ustaz misalnya. Kemudian saya pun juga sudah kenal dengan dia semenjak kecil karena penggo, dapat tonggo, tetangga. Saya sudah tahu kecilnya kayak apa akhlaknya. Saya juga sudah dekat dengan bapaknya. Saya sudah, dan seterusnya. Hasil akhirnya nilai 9,9 misalnya. Dah, bismillah nikah. Ternyata hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Terjadilah perceraian. Maka lihat, sok enggak ini? Tawakalnya kemana? Kesebab yang sudah dirancang dengan baik tadi, langkah-langkah yang sudah dirancang dengan baik tadi, atau kepada Allah Ta'ala. Karena hati bisa berbolak-balik. Sekarang soleh, besok sudah gak soleh lagi bisa. Jangankan begitu, sholat zuhur, sholat zuhur khusyuk, sholat sunnah sudah zuhur, sudah tidak khusyuk lagi. Jaraknya padahal cuma beberapa menit saja. Hati berbolak-balik. Tawakallah kepada Allah Ta'ala, sang pemilik hati. Dan juga demikian ketika kita dihadapkan kepada memilih pekerjaan haram atau halal. Maka yakini konsep yang ketiga ini. Seberapa besar pekerjaan, seberapa lemah atau lemahnya sebab yang saya ambil berupa pekerjaan. Namun karena halal, akan diberkahi oleh Allah Ta'ala. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, itu tiga konsep yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah Ta'ala. Kemudian konsekuensi seseorang ketika melanggar salah satu dari tiga konsep tadi. Yang pertama, mengambil salah satu konsekuensi melanggar ataupun memenuhi kaidah-kaidah sebab tadi. Yang pertama, kalau seseorang telah memenuhi tiga konsep tadi semuanya. Sebab yang diambil syar'i atau qadari. Kemudian hati tidak bersandar kepada sebab. Kemudian yang ketiga dia yakin berpengaruhnya sebab itu karena Allah. Murni kehendak Allah. Maka ini bukti akan benarnya tauhid orang tersebut. Kalau terpenuhi tiga-tiganya. Yang kedua, kalau seseorang memenuhi seluruh kriteria namun dengan sebab qadari yang haram, terpenuhi seluruh kriterianya, termasuk yang qadari terpenuhi, tapi sayangnya ada tambahan catatan. Dan catatan ini catatan yang buruk karena menggunakan sebab qadari yang haram. Maka orang yang seperti ini melakukan kemaksiatan, bukan kesyirikan. Asal qadari yang haram itu tidak termasuk bentuk kesyirikan. Kemudian yang ketiga, kalau kaidah pertama yang tidak terpenuhi, maka dihukumi syirik kecil selama tidak ada unsur penyembahan kepada selain Allah. Tidak ada unsur syirik akbarnya, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang menjadi khususannya. Dan syirik kecil di sini syirik yang jali, syirik askor jali. Kemudian yang berikutnya, kalau kaidah kedua yang tidak terpenuhi, maka dihukumi syirik kecil dan khafi, askor dan khafi. Dan jika tidak terpenuhi konsep yang ketiga, maka dihukumi syirik akbar karena telah menyandarkan penciptaan kepada selain Allah atau meyakini adanya pencipta selain Allah, yaitu menciptakan sebab itu berpengaruh. Ini syirik akbar. Nih, lihat begitu parahnya konsekuensi orang yang melanggar hukum sebab. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu beberapa hukum sebab sebagai mukaddimah yang bisa saya sampaikan. Mari kita masuk pada penjelasan tentang yaitu bab yang ketujuh. Bab yang ketujuh. Qala al-musannif rahimallahu taala, bab minasyirki, min di sini min tab'idiyah. Min di sini menunjukkan min sebagian. Karena min itu macam-macam dalam bahasa Arab. Min di sini menunjukkan sebagian. Kesyirikan itu banyak, di antara bentuk kesyirikan, begitu maksud Syekh, lubsu, bukan lapsu. Silakan diharokati, bukan lapsu tapi lubsu. Karena kalau lapsu maknanya lain, kalau lapsu maknanya samar. Labasa yalbisu lapsan, itu samar. Tapi kalau lubsu, labisa yalbasu lubsan, lubsan itu mengenakan. Nah, ini bukan samar tapi mengenakan. Bukan lapsu samar tapi lubsu mengenakan. Lubsul halqati, memakai gelang seperti gelang emas, gelang perak, gelang apa yang semisal itu. Wal khayti, dan benang. Benang ini ya termasuk yang mirip dengan benang ya, apa sobekan kain yang memanjang. Tahu ya, kan mungkin Anda sudah sering melihat bagaimana namanya jimat-jimat dukun itu kan ting serentel, apa namanya, kayak rongsok gitu. Sobekan kain hitam, kemudian anu segala macam, apa namanya, seperti orang yang apa namanya, orang gila membawa barang rongsok. Nah, seperti itu. Wal khayti wa nahwihima, dan yang semisal keduanya. Wa nahwihima, dan yang semisal keduanya ini, banyak contohnya yang semisal keduanya ini. Jadi setiap yang semisal keduanya ini maksudnya adalah setiap yang dikenakan atau digantungkan. Setiap yang dikenakan atau digantungkan. Apa saja yang dikenakan oleh seseorang atau apa saja yang digantungkan oleh seseorang, maka ini apa? Masuk yang dimaksud oleh penulis. Asal, ada asalnya nanti. Kelanjutannya pada kalimat selanjutnya. Berarti apa saja? Ya termasuk yang disebutkan penulis dalam bab berikutnya. Seperti yaitu tiwalah, wada'ah, tamimah. Ini tiga benda ini semuanya adalah jimat. Hanya saja berbeda bentuk-bentuknya dan penggunaannya. Kalau tiwalah jimat yang dikenakan untuk pelet. Supaya suami istri tambah rekat cintanya atau jadi rekat cintanya. Kemudian wada'ah jimat yang diambil dari laut menyerupai kerang. Kemudian kalau tamimah ya seperti manik-manik berlobang yang dirangkai, yang dikalungkan di leher anak. Jadi ini istilah-istilah kesyirikan di masyarakat Arab sana. Yang sesungguhnya sejenis lah. Tidak, konsentrasinya bukan, intinya bukan pada bentuk bendanya. Pokoknya apa saja yang dikenakan atau digantungkan, yang dipakai atau dikalungkan atau ditempel, terserah pokoknya semuanya. Itu maksud wa nahwihima. Dan yang semisal keduanya. Asalkan itu semua liraf il bala untuk menyingkirkan musibah, tujuan digantungnya di pintu, digantungnya di mobil, jadi gantungan di spion mobil, dalam mobil dekat sopir, atau kemudian di ujung moncong mobil, tanduk rusak, atau kemudian akar bahar, atau kemudian kalung, atau kemudian sekedar benang saja. Untuk raf'ul bala, yaitu menyingkirkan musibah, bahaya, penyakit, kerugian, kebangkrutan, kemandulan, dan seterusnya. Au daf'ihi, atau menolak. Bala, menolak ini belum terjadi balanya, tapi preventif, penjagaan. Kalau raf'ul bala, menyingkirkan setelah terjadi, setelah sakit, pakai jimat supaya sembuh. Nah, intinya justru pada terakhir ini. Adapun yang lainnya itu sekedar apa? Contoh saja. Syekh, kebiasaan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab adalah menulis buku Yaktub Liyad'uah, menulis untuk berdakwah. Menulis untuk berdakwah itu maksudnya bagaimana? Isinya adalah sesuai dengan fenomena pelanggaran tauhid yang ada di tengah masyarakat. Sesuai dengan pelanggaran syariat yang ada di masyarakat. Seperti itu. Sehingga contoh-contoh halqah, al-khait itu sangat memungkinkan contoh-contoh yang sedang dilihat oleh Syekh di masyarakatnya ketika itu. Tapi intinya sungguhnya bukan itu, bukan bendanya, bukan bentuk bendanya. Tapi apa? Yaitu tujuannya untuk menyingkirkan bala ataupun untuk menangkal bala. Nah, itulah yang dinamakan dengan jimat dalam bahasa kita. Jimat atau rajah. Jadi, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, inti dari kesyirikan jimat, bahwa apapun bentuk dari jimat, bagaimanapun cara memakainya, dipakai, dikalungkan, ditempel, diisolasi, digantungkan, di apapun, dan dimanapun diletakkannya, badan, tangan, leher, rumah, kendaraan, dan yang lain-lain, semuanya gak jadi masalah. Asal tujuannya itu adalah pengusir, Maksudnya enggak jadi masalah, semuanya sama saja hukumnya, sama-sama syiriknya kalau tujuannya adalah untuk mengusir, menangkal mara bahaya atau mendapatkan manfaat padahal itu bukan sebab syar'i atau qadari yang terbukti secara jelas. Kalau dulu di kampung saya anak kecil ceguen apa seperti kurang minum itu kata medisnya barangkali, saya enggak tahu apakah secara medis memang seperti itu, kalau akibatnya kalau kurang minum dia apa seperti tersendat ceguen. Nah, itu di lehernya itu. Nah, itu obatnya adalah kalau di kampung saya dulu itu diambil benang yang terjulur di kain. Cari benang-benang di kain. Nah, kayak gini nih, diputus, tak. Dimasukkan ludah sedikit, ditempel di batuk. Seperti itu. Yang sakit leher yang ditempel di batuk. Nah, ini. Nah, ini hukumnya bisa syirik kecil dan bisa syirik akbar. Jika diyakini sebagai sebab saja, maka itu syirik kecil. Maksudnya sebagai sebab saja, jimat tadi tidak berpengaruh dengan sendirinya, enggak menciptakan kesembuhan dengan sendirinya, enggak mentakdirkan kesembuhan. Allah yang mentakdirkan, tapi dia yakini mau ditakdirkan oleh Allah sembuh. Iya, sebabnya pakai jimat akar bahar ini. Nah, gitu. Keyakinannya begitu. Ini dihukumi syirik kecil. Mengapa? Karena hatinya tergantung pada sebab, melanggar kaidah ke? Melanggar kaidah ke? Melanggar kaidah ke? Bergantung hatinya kepada sebab. Melanggar kepada kaidah ke? Dua, dari sisi bergantungnya. Dari sisi mengambil sebab yang tidak syar'i atau qadarinya, maka melanggar kaidah pertama. Baik. Kemudian bisa syirik akbar jika diyakini bukan sebagai sebab tapi berpengaruh dengan sendirinya. Dia meyakini akar bahar itulah yang menciptakan kesembuhan, yang menyembuhkan, bukan Allah. Mengapa demikian? Kan ini benda mati. Iya, karena ya, ruh dari kakekku yang sakti itu, yang sudah mati itu, menyusup ke ini, memberkahi ini. Dan yang lainnya lah dari keyakinan-keyakinan yang rusak. Ruhnya menitis kepada batu itu, dan seterusnya. Nah, ini apa namanya syirik akbar. Karena apa? Menisbatkan, menyandarkan penciptaan kepada selain Allah. Berarti syirik dalam masalah rububiyah. Syirik dalam masalah rububiyah. Kemudian terakhir, terus setelah ini kita istirahat, hubungan antara bab ini dengan bab sebelumnya, bahwasanya bab sebelumnya tentang tafsiran la ilaha illallah secara global. Ini tafsiran la ilaha illallah dengan menunjukkan kebalikan dari tauhid tapi secara terperinci. Kemudian ada satu yang menarik di sini, mengapa saya mendahulukan syirik kecil karena pakai jimat ini dijelaskan oleh ulama hukumnya syirik kecil. Syirik kecil. Tapi itu tadi bisa menjadi besar kalau niat dalam hatinya, keyakinannya jimat itu yang berpengaruh dengan sendirinya tanpa Allah mentakdirkan berpengaruh. Nah, ini syirik kecil. Mengapa kok syirik kecil dulu yang ditampilkan oleh Syekh pembahasannya sebelum syirik akbar? Ini dalam rangka untuk menempuh bertahap dalam menjelaskan tauhid dan dalam bertahap dalam membantah syubhat, yaitu dalam rangka membantah syubhat yang lebih lemah sebagai persiapan untuk membantah syubhat, pembaca diajak membantah syubhat yang lebih besar. Karena syubhat memakai jimat, benda mati, benang, gelang, karbahar, akik. Ini kan ketergantungan hati kepada benda mati itu kan lebih kecil, lebih lemah dibandingkan syubhat ketergantungan hati kepada penyembah kubur, berdoa kepada wali soleh yang sudah dimakamkan. Kenapa kok hatimu bersandar kepada wali soleh itu sampai kamu berani bertabaruk, berani berdoa kepada wali yang sudah meninggal itu? Oh, dia itu orang dekatnya Allah. Selama hidupnya ibadahnya rajin sekali. Kalau saya berdoa langsung gak dikabulkan oleh Allah. Kalau berdoa kepada dia untuk disampaikan kepada Allah, pasti langsung didengar, dikabulkan. Karena dia orang hidup dulunya. Nah, beda dengan kalau bersandar kepada benda mati. Subhatnya lebih lemah. Subhatnya lebih lemah. Nah, pembaca oleh saya di sini diajari untuk membantah subhat yang ringan-ringan dulu, mengerjakan soal yang mudah-mudah dulu sebelum mengerjakan soal yang lebih sulit, sebelum membantah subhat yang lebih besar, subhat berdoa kepada wali Allah yang sudah meninggal dunia. Dan di samping alasan yang lain, karena yaitu jimat ini adalah kesyirikan yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat sampai pun di masyarakat kita. Wallahu ta'ala alam shawab. Sallallahu salam wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.